Adakah keselamatan kehamilan 4 bulan atau 7 bulan dalam Islam? Kalau tidak ada, bagaimana cara menyikapi sang mertua yang masih memakai adat itu? Terus amalan apa yang harus dilakukan sepasang suami istri kalau istrinya sedang hamil? Jazakallah khair. Wa iya. Jadi tidak ada dalam Islam acara 4 bulan, 7 bulan, 1 bulan, gitu, tidak ada. Termasuk juga tidak ada dalam Islam, sekaligus kita jelaskan, kalau akikah kemudian ari-arinya harus ditaruh dalam ya, apa, batok kelapa, kemudian harus di ya, ditaruh di lautan, ditaruh kembang-kembang, ini semua tidak ada, kan gitu. Ari-ari yang keluar dari bayi atau yang ada masih bayi itu adalah sisa plasenta saja. Selesai, dalam Islam ambil tanam di tanah, habis tulisan. Oh enggak, nanti kalau dimakan sama binatang buas jadi ganas juga anak ini. Ya, itu bahasanya begitu. Ini ya, karena kejahilan, tidak ada dalam Islam. Kalau mau dalam hamil adalah kita, bahkan si istri ditekankan untuk lebih banyak ibadah. Mungkin sekarang ada banyak ijtihad di antara ulama adalah membiasakan si bayi mendengarkan ayat Al-Qur'an, gitu kan? Dengan menggunakan MP3 misalnya, MP4 misalnya, atau menggunakan DVD, kita biasakan mereka mendengarkan Al-Qur'an, itu akan bisa saja terjadi. Ketika sholat, kadang saya meneteskan air mata dan ingus dari hidung. Apakah ingus merupakan najis yang membatalkan sholat? Jawabannya tidak. Tidak ada masalah. Air mata dan ingus itu bukan najis. Dan boleh kita membersihkannya. Boleh kita membersihkannya. Tidak ada masalah. Makanya dalam hadis dikatakan siapa yang memiliki masalah, ya dibersin di kotoran hidungnya atau di kotoran matanya, maka dia boleh mengeluarkannya dan ke arah sebelah kiri kepalanya. Sebelah kiri kepalanya, karena di hadapannya Allah dan sebelah kanannya malaikat. Bagaimana pendapat Ustaz tentang mengenai program One Day One Juice ini, juga sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi itu program yang kalau memang kita baca niatnya, oh ya. Jadi kalau orang baca silahkan, boleh saja gitu kan, tapi tidak usah dipastikan atau dipaksakan gitu kan. Intinya para sahabat disebutkan dalam riwayat mereka menghatam Quran 3 hari sekali, 7 hari sekali, dan maksimal mereka 40 hari sekali. Gitu. Bagaimana hukum celana di bawah mata kaki tapi tidak bermaksud sombong? Jadi bukan larangannya karena sombong, tapi karena adanya larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Dan sudah pernah kita jelaskan masalah ini. Semua yang di bawah mata kaki akan dikenakan api neraka. Itu hadis Nabi. Jadi tidak ada usul sombong, gitu kan? Ada hadis lain yang menjelaskan siapa yang memakai celananya karena sombong di bawah mata kaki, maka dia akan masuk dalam api neraka. Ini sebuah riwayat lain. Tapi riwayat-riwayat yang lainnya tidak seperti itu. Umumnya dilarang. Bagaimana hukum menggunakan tasbih ketika dalam perjalanan safar? Saya lebih nyaman menggunakan tasbih. Amannya dijauhi, ya, amannya dijauhi. Ya, karena hadis yang mengatakan Ummu Salamah menggunakan batu itu memang ya didhaifkan oleh sebagian besar ulama, riwayat Imam Tirmidzi, gitu kan. Jadi amannya dijauhi. Kalau masih bisa menggunakan tangan itu jauh lebih aman. Adik saya baru saja memutuskan apa ini? Adik saya baru saja memutuskan pacarnya untuk menjauhkan diri dari maksiat. Namun mantan pacarnya tidak rela dan sakit hati karena sudah lama bersama. Yang bisa menyembuhkan hanya menikahinya. Masalahnya adik saya belum siap menikah dan orang tua kami belum merestui. Mohon nasihatnya. La haula wala quwata illa billah. Kenapa harus pacaran setelah menikah, gitu kan? Ya kalau Anda tinggalkan karena takut maksiat, itu perilaku yang sangat bagus, gitu kan? Itu positif. Tinggalkan maksiat. Dan itu salah satu pintunya. Dan kalau misalnya memang Anda belum siap, katakan kepada dia, saya belum siap. Masalah dia sakit hati itu enggak ada urusannya dengan sakit hati. Tinggalkan maksiat kok, gitu kan? Bagaimana caranya kalau saya biasa sama kelompok saya mencuri, kemudian saya berhenti karena saya tobat, gitu kan? Lalu saya bilang, oh teman-teman saya sakit hati kalau saya tinggalkan. Enggak boleh. Yani tetap harus ditinggalkan, Allah alam. Kita lanjutkan nanti sebentar insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan Ustaz, apakah seseorang yang telah berdosa atau yang melakukan kemaksiatan lalu taubat dari dosa tersebut, apakah nanti pada hari kiamat masih akan disiksa atas dosa tersebut, atau apakah dosa tersebut akan tetap ditampakkan padanya pada hari kiamat atau di akhirat kelak? Jazakallahu khair. Wa iyyak. Yang perlu kita titik beratkan adalah kalau orang sudah taubat di dunia, maka sudah bersih dari dosa-dosanya. Artinya dia tidak akan dihisab pada hari kiamat. Dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, At-tauba tajubbu ma qablaha. Taubat akan membersihkan semua yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan taubat ini dilakukan untuk dosa besar. Kalau dosa kecil akan gugur dengan sendirinya dengan ibadah-ibadah yang ada. Seperti puasa sunnah misalnya, atau ke masjid, atau bersedekah, atau bakti dengan orang tua. Tapi kalau dosa-dosa besar seperti yang kita bahas sekarang ini, dan insya Allah akan beberapa pertemuan ke depan, itu harus dengan tiga syarat mutlak. Sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, meninggalkan dosa itu seketika, kemudian berjanji pada Allah menyesali, dan berjanji sama Allah yang ketiga tidak akan mengulanginya, maka akan diterima. Kalau pertanyaan apakah nanti masih tetap akan ditampakkan untuknya di akhirat, ini yang lebih rajih pendapat para ulama, iya, tetap akan ditampakkan untuknya. Ya, akan ditampakkan untuknya, karena nanti pada hari kiamat sebagaimana dalam banyak ayat Al-Quran menjelaskan, memang akan dia lihat semuanya, gitu kan. Tetapi misal ada orang bertaubat, dia pernah buat dosa, lalu dia bertaubat, kelihatan tetap ini pada tanggal ini, pada hari ini kau berbuat dosa ini, tapi pada tanggal sekian kamu bertaubat pada hari sekian, gitu kan. Jadi itu dibersihkan karena taubat kamu. Jadi semua akan tertulis, dan ini sesuai dengan ya penjabaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang-orang kafir akan berkata, "Mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Buku apa ini yang kita terima? Buku amal, gitu kan? Yang tidak membedakan antara hal-hal yang kecil dan hal yang besar. Kata ulama tafsir, yang kecil adalah perbuatan yang kecil, mungkin kedip matanya seseorang, mungkin genggaman tangannya dan dia buka, mungkin menguap mulutnya dan dia tutup, gitu kan? Mungkin kecupan lidahnya bergerak, mungkin segala hal yang kecil. Bahkan ulama mengatakan sampai apa yang dia pernah lakukan tetap diperlihatkan, dan nanti kalau dia taubat akan ya dijelaskan juga, pada hari ini, pada umur ini kamu sempat taubat, agar dia tahu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang dia telah berbuat lalu Allah taubat, bersihkan, gitu kan. Kalau tidak dijelaskan mana dosanya, tiba-tiba langsung ada dicatat pahala taubatnya, maka ini mungkin akan ada ya sesuatu yang jadi tanda tanya lagi nantinya. Apakah sutra imam adalah sutra makmumnya? Apakah makmum masbuk wajib menghadap sutra dan menghalangi orang yang lewat di hadapannya yang sedang sholat menyelesaikan rakaat yang tertinggal? Kalau sholat berjamaah, ya imamnya jadi sutra, imamnya jadi sutranya. Sutra itu adalah pembatas antara seorang yang sedang sholat dengan ya Tuhannya, atau dengan tempat sujudnya. Mohon maaf, dengan tempat sujudnya. Biasanya memang ulama hadis mengatakan dengan Tuhannya, karena dalam sabda Nabi SAW, kalau kalian ingin punya atau punya hajat ya dari hidungnya, atau kotoran di hidungnya atau di mulutnya yang dia ingin keluarkan, maka dia keluarkan ke arah sebelah kiri tubuhnya, karena di hadapannya Allah dan di sebelah kanannya malaikat, gitu kan. Nah, ini berarti menandakan memang orang sholat itu ada ya berhadapan dengan Allah. Ada juga pendapat ulama mengatakan orang yang sedang sholat itu berarti antara dia dengan tempat sujudnya enggak boleh dilewatin, ya kan gitu. Karena dia sedang komunikasi dengan Tuhannya, maka antara dia dengan tempat sujudnya itu di tempat sujud, di depan tempat sujudnya namanya sutra. Apa itu sutra? Kalau dalam hadis dikatakan diletakkannya sebuah benda yang setinggi, ya kan gitu, setinggi ya satu ukuran anak panah, atau satu ukuran pedang, ya mungkin kita setengah meter, semeter. Tapi kalau tidak ada, maka boleh juga diletakkan apa saja, walaupun itu batu kecil, pohon, tembok, gitu kan. Itu semua bisa dijadikan sutra, ranjang, lemari di kamar kita misalnya, gitu kan. Dan kalau tidak ada sama sekali, boleh diniatkan dengan niat, sebagian ulama fikih mengatakan adalah sutra tempat sujud saya. Jadi misalnya saya sujud sampai di sini, berarti di depannya boleh orang lewat. Tapi kalau dia masuk di tempat saya sudah niatkan sujud, seperti sejadah ini misalnya ada garisnya, dia masuk antara sutra saya dengan saya, maka tidak boleh. Ini yang jelas dalam hadis, kata Nabi SAW, siapa yang melewati ya antara kau dengan sutramu sholat, maka tahanlah. Kalau dia tetap mau lewat, maka pukullah, gitu kan. Ya, kita boleh memukul dalam sholat. Kalau dia tetap ngotot jalan antara saya dengan tempat sujud saya, tapi kalau dia lewat di depannya gak ada masalah. Kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah, sutrahnya adalah imam. Sutrahnya adalah imamnya. Makanya biasanya imam itu di depannya ditaruh mihrab. Kan gitu. Dan makmum boleh mengisi saf-saf yang masih kosong dan melewati temannya yang jadi makmum juga, karena tidak dihitung sutrah bagi makmum. Ya, jadi sutrahnya adalah imamnya. Sutrahnya adalah imamnya, Allahu a'lam. Jadi memang seperti itu hukumnya. Jadi imam jadi sutrah. Baik. Selanjutnya kalau misalnya ada orang masbuk, dia tadi datang sholat isya, terlambat 2 rakaat. Maka dia berdiri, semua orang sudah selesai. Apakah dia tetap harus menjadikan atau meniatkan sutrahnya setelah dia sholat sendiri 2 rakaat, kan dia sendiri? Maka jawabannya iya, karena kembali dia bukan lagi sholat berjamaah, gitu kan? imamnya sudah selesai salam, gak ada lagi sutrah imam. Sutrahnya adalah dia niatkan kembali, baik teman yang ada di sebelah yang masih duduk berzikir atau memang tempat sujudnya sebagaimana tadi sudah saya jelaskan. Bolehkah sholat isya di akhir waktu sekalian sholat tahajud jika tertidur? Bagaimana cara menggantinya sholat isya yang terlewat? Ini jangan ditaruh sini ya, ini yang sudah saya bahas. Tolong kalau bisa pertanyaan di sekitar bahasan kita ya. Ini jangan kemana-mana, rumah tangga, sholat, segalanya. Jadi kalau bolehkah sholat isya di takhir, yang pendapat rajih boleh saja, gitu kan. Tetapi kalau dia melewati pertengahan malam, kalau sekarang ulama menentukan mungkin sekitar jam 12 malam, maka itu sudah waktu yang dianggap bukan waktu pilihan, bukan waktu yang mufaddal, gitu kan. Bukan waktu yang mufaddal. Kalau waktu yang mufaddal itu adalah di awal-awal waktu, walaupun boleh mentakhir sholat. Dan umumnya pendapat ulama fikih mengatakan waktu sholat itu akan habis pada saat tiba waktu sholat yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya pernah Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW. Hari pertama itu datang di awal waktu subuh. Di awal waktu subuh, gitu kan. Jadi pas waktu subuh Jibril datang dan mengatakan, hai Muhammad, inilah awal waktu umatmu sholat subuh, gitu kan. Kemudian besoknya Jibril alaihi salam datang di akhir waktu subuh, sebelum terbit matahari sedikit atau pas mau terbit matahari. Maka Jibril mengatakan, inilah akhir waktu sholat subuh umatmu. Begitu juga duhur, datang di awal waktu hari pertama, di hari kedua datang di akhir waktu sebelum azan asar sedikit. Ya, gitu. Maka di sini Jibril mengatakan, inilah waktu sholat umatmu. Ya, jadi, asar juga begitu, sampai sebelum datangnya awan merah, gitu kan, maghrib. Maghrib juga begitu, sampai sebelum hilangnya awan merah masuk isya. Jadi ditentukan waktu ini. Dan isya juga adalah waktu Jibril AS datang di awal waktu dan akhirnya datang sebelum azan subuh. Berarti menandakan memang waktunya sampai menjelang subuh, gitu kan. Tapi tidak dianjurkan oleh para ulama. Dikhawatirkan malah dia kelewatan, gitu kan. Padahal waktu isya adalah waktu yang paling lama antara isya dengan subuh. Maka sebenarnya dikerjakan di awal waktu. Dan subhanallah, orang yang biasa menjaga sholat di awal waktu itu hatinya lebih tenang, kan gitu. Pikirannya lebih tenang. Ya, seperti ada beban yang lepas gitu kan, karena sudah selesai sholat. Coba deh begitu azan langsung sholat, kita gak ada beban. Coba kalau kita tunda sejam aja, setengah jam setelahnya, rasanya ada beban. Apalagi kalau sampai kita tidur dulu deh, nanti baru bangun, itu susah gitu kan. Pertanyaan dari selanjutnya, bagaimana kalau isyanya kelewatan? Ya dia taubat kepada Allah SWT. Karena memang, kecuali kalau misal maghrib isya, waktu kepepet, masuk di akal, kadang-kadang orang terlambat gitu kan, mungkin karena macet. Tapi kalau isya ke subuh gitu kan, apa uzurnya? Tidur pun dari isya ke subuh itu lebih dari 8 jam gitu kan. Ini kan sudah kelewatan ya. Taubat kepada Allah SWT. Kemudian tetap sholat subuh. Tetap sholat. Karena kan dia tidak sengaja. Kecuali dia sengaja tidak mau sholat isya. Kemudian tiba subuh baru ikut pengajian. Baru sadar gitu kan. Kalau isya itu wajib baru dia mau sholat. Gak boleh sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Tapi kalau memang dia ada uzur syar'i karena lupa, karena ingin menunda tadi kemudian tidur, itu kan sama saja dia masih mau menggunakan waktunya tapi ternyata kelewatan gitu kan. Maka ini masih masuk dalam uzur syar'i. Bagaimana cara membunuh yang baik jika ana berhasil menangkap tikus? Apakah boleh diguyur pakai air panas? Gak usah, untuk apa guyur pakai air panas tikus gitu. Bunuhlah dengan cara yang baik sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau kalian mau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik gitu kan. Jadi fa idza qataltum fa ahsinul qatla, kata Nabi SAW. Kalau kalian harus membunuh, membunuh dengan cara yang baik gitu kan. Kalau tikusnya memang pun dianggap nanti mengganggu, maka bunuh dengan cara yang baik, mungkin dengan cara tidak menyakitinya, atau mungkin maksudnya dengan cara yang tidak berlebihan gitu kan. Mungkin dengan memukul kemudian dia mati, selesai gitu kan. Enggak usah disirami air panas sampai teriak-teriak dan kita bilang rasain kamu kapok dan segala, enggak ada gunanya gitu kan ya. Jadi peganglah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi fi kulli kabidin ratabatin ajr, di setiap denyut nyawa ada pahala. Dan kalau kita membunuh, membunuh dengan cara yang baik gitu kan. Musuh di medan perang ditusuk mati, selesai, enggak usah potong tangannya, enggak usah potong kupingnya, enggak usah segalanya. Kalau kita mau menyembelih hewan kurban pun disunnahkan kita tidak memperlihatkan, mempertajam alat pisaunya. Tidak boleh memperlihatkan alat pisau, alat potong kepada yang hewan akan disembelih. Tidak boleh memperlihatkan hewan itu temannya yang sedang disembelih, gitu kan. Jadi dia tidak stres. Maka tinggal ditidurkan, kemudian diletakkan pisau yang tajam tadi dan tidak diangkat sampai kedua urat leher besarnya terputus, gitu kan. Dengan sekali, ya, gesekan atau dengan gesekan beberapa kali, tapi tidak diangkat pisau sehingga dia tidak merasakan berulang-ulang rasa sakit itu. Ustaz, bagaimana cara kita terbebas dari maksiat, maksiat mata, sementara tiap hari apa ini? Mungkin kita melihat maksudnya. Jadi memang Nabi SAW memberikan resepnya kan, guddul basar, turunkan pandangan dari hal yang haram. Kata Nabi SAW, yang melihat pertama kali tidak dihitung baginya, dan yang melanjutkan keduanya maka dicatat dosa baginya. Artinya yang tidak disengaja, pasti kita akan terlewat. Ada perempuan tidak pakai jilbab, saya lihat terpintas, tapi kan memang tidak sengaja. Jangan bilang, oh ini masih pandangan pertama selama tidak berkedip, gitu kan. Itu enggak boleh. Memang tidak disengaja, gitu kan? Tidak disengaja. Maka kita lihat tidak disengaja itu tidak dihitung. Tapi kalau lihat lagi, oh kayaknya nih setan bisikin, tuh rambutnya bagus tuh, pahanya putih apa segala, terus dilihat lagi, ya dosa, gitu kan? Bagaimana menjaga ya guddul basar? Obatnya kata Nabi SAW, turunkan pandangan. Ya, turunkan pandangan. Jadi memang kalau ada kita lihat maksiatan, ya turunkan pandangan, alihkan ke tempat lain, gitu kan? Masih bisa kok. Alhamdulillah bumi Allah luas, gitu kan? Dia tidak harus lihat ke situ. Insyaallah akan apa namanya akan bisa terjaga. Dan kata Nabi SAW, siapa yang menurunkan pandangannya dari yang haram, maka Allah akan masukkan ketenangan iman dalam hatinya sampai hari kiamat. Artinya luar biasa, gitu kan? Ya Pak, sebagian ulama salaf mengatakan, saya waktu dia pulang ke rumahnya, istrinya bilang, ya sudah berapa banyak wanita cantik yang kamu lihat? Kata dia, demi Allah, dari pertama saya keluar rumah sampai saya balik lagi, yang saya lihat jempol kaki saya. Lihat ke bawah terus, saya gak lihat apa-apa. Artinya dijaga pandangannya, gitu kan. Ya bukan juga antum lihat jempol kaki terus, nanti ditabrak mobil bahaya juga gitu. Tapi ini kisah beliau, gitu kan. Yang penting intinya adalah guddul basar. Kalau saya sering perhatikan sih sebenarnya, kalau ada arah-arah tempat-tempat kemaksiat, dan ini juga termasuknya, jauhi tempat-tempat yang memang mengundang itu. Kan banyak memang ada tempat-tempat yang mengundang kemaksiatan. Tidak bisa lihat ke sini, tidak bisa lihat ke sini, tidak bisa. Maka jauhi tempat itu. Kayaknya harus makan di situ. Berada tempat makan yang lain yang tidak ada maksiat, misalnya bisa kan gitu. Tapi seperti itulah kurang lebih. Kita turunkan pandangan gitu kan. Kalau ada makanan maka fokus di makanan gitu. Jangan karena di sebelahnya ada perempuan tidak pakai jilbab, makan sambil lihat kan gitu. Nah, ini biasanya orang begitu, makan siang di sana yuk karena sekalian cuci mata gitu. Itu bukan cuci mata itu, malah taruh penyakit mata ya kan gitu. Bagaimana sikap kita terhadap ajaran yang menyimpang? Jauhi dan jangan berinteraksi, jangan baca bukunya, jangan kenal orang-orangnya gitu kan. Jauhi semuanya. Apa hukumnya berbicara tanpa ada dasar? Dosa. Ya. Dosa besar kalau tanpa alasan, tanpa dasar, tidak punya ilmu lalu berbicara gitu kan. Jadi enggak boleh. Ya. Allah memberi hidayah pada manusia. Apakah itu artinya orang yang beriman dan yang telah kafir ditentukan Allah SWT? Bukan ditentukan. Ya. Kalau hidayah, hidayah, ya maksudnya iman dan kufur itu masuk dalam takdir ikhtiar, pilihan kita. Sebagaimana sudah pernah saya jelaskan kan gitu. Orang bebas. Kata Allah SWT dalam Al-Quran apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kafir silahkan. Allah enggak larang. Antum boleh hadir di sini, boleh enggak kan? Bebas. Silahkan saja. Yang mau hadir ya dapat pahala. Majelis ilmu pahalanya ini, pahalanya itu, pahalanya dijanjikan. Yang tidak hadir ya kehilangan pahala. Atau dia ke majelis maksiat misalnya, dia ke bar, dia ke diskotik, maka dia dapat dosanya, gitu kan? Jadi masuk. Allah SWT ya telah memberikan hidayah, menunjukkan, memberikan petunjuk hidayah. Azan, kita dengarkan azan itu petunjuk hidayah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, gitu kan? Ayo menuju salat, ayo menuju kepada kemenangan, itu sinyal hidayah. Tangkap enggak? Oh iya, salat nih, langsung ke masjid. Tangkap sinyal hidayah namanya. Tapi dia enggak mau, enggak deh, enggak usah sholat misalnya. Dia dapat dosa, gitu kan? Jadi kekufuran dan keimanan itu adalah di tangan seseorang sebenarnya. Di tangan seseorang. Fir'aun sebelum ditenggelamkan oleh Allah SWT, berapa banyak sinyal hidayah datang kepadanya? Bertahun-tahun Nabi Musa berdakwah. Bertahun-tahun didakwain, hai Fir'aun begini, hai Fir'aun begini, hai Fir'aun, diingatkan, tidak mau. Sampai Allah mengatakan, kami akhirnya coba lagi. Sebelum ditenggelamkan Fir'aun itu banyak sekali loh. Di antaranya Allah SWT berikan kemarau panjang di Mesir. Enggak bisa mereka hidup. Lalu Firaun bilang apa kepada Musa? Wahai Musa, coba berdoa sama Tuhanmu. Kalau Tuhanmu bisa hilangkan kemarau ini dari kami, kami beriman. Firaun bilang begitu. Sebelum ditenggelamkan nih. Jadi sinyal hidayah, hidayah, hidayah banyak. Lalu setelah Allah datangkan hujan, tumbuh kembali tumbuh-tumbuhannya, buah-buahannya segala, dia enggak mau beriman. Lalu Allah uji lagi. Allah datangkan binatang-binatang. Ada disebutkan dalam Al-Quran itu dafadi', ada kodok katak-katak yang banyak gitu kan, tiba-tiba nyerang kota Kairo itu. Pada saat itu banyak sekali. Fir'aun bingung, gimana caranya nih? Enggak ada yang bisa hilangkan. Panggil Musa, suruh Musa angkat. Nabi Musa alaihissalam bawa lagi, dihilangkan lagi. Tetap enggak mau dapat hidayah. Enggak, memang enggak mau ditangkap sinyal hidayah. Keras kepala gitu. Kan banyak orang begitu, subhanallah. Sampai ulama bilang sampai detik terakhir sebelum orang meninggal pun Allah terus kirimkan sinyal hidayah. Saya mesti terus sinyal hidayah. Ada saja orang datang nasihatin. Makanya pekalah. Kalau tiba-tiba kita buat salah, ada orang bilang, itu kayaknya salah loh. Agama bilang begini. Harus cepat itu sinyal hidayah. Tangkap enggak gitu, gitu kan? Sadar. Harus enggak. Kadang-kadang kita enggak mau, nepis terus. Gitu. Benarkah orang-orang Syiah tidak mengakui Al-Quran Mushaf Utsmani dan mana sumber Al-Quran mereka? Benar sekali. Mereka tidak mengakui Quran kita. Mereka mengatakan Quran itu ada 49 juz dan sudah pernah saya jelaskan itu ya. Dan saya sarankan teman-teman yang bertanya masalah Syiah ini mungkin masih belum jelas, boleh beli bukunya yang pernah saya bawa itu ya, penyimpangan ajaran Syiah. Ada buku terbitan MUI, kemarin saya sempat bedah di Mahkamah Agung itu. Kemudian ada apa sih judulnya itu? Ya, mewaspadai dan apa? Saya lupa judulnya teman. Intinya waspadai dan menghindari kalau nggak salah ya penyimpangan ajaran Syiah di Indonesia. Baik itu kemudian ada juga 188 pertanyaan kritis tentang Syiah yang warnanya coklat kuning yang biasa saya bawa itu juga bisa dimiliki dan ada juga membongkar akidah Syiah dan cukup banyak buku-buku mengapa aku keluar dari Syiah itu semua ada buku-bukunya bisa dibaca. Dan itu hampir semua Syiah itu memang mengakui masalah Al-Quran, mereka mengatakan tidak asli lagi. Ya, mereka mengatakan memang ada yang kurang. Jadi mereka tidak akui. Sekaligus ini pertanyaan di sini, sebenarnya ada apa dengan Syiah dan dari manakah ajaran mereka? Nah itu. Ini juga pertanyaan yang sama, saya sarankan kembali ke buku. Saya bukan tidak mau menjelaskan, tapi karena sudah seringnya kita menjelaskan gitu kan. Syiah ini adalah kelompok-kelompok yang sekarang pusatnya di Iran dan mereka umumnya ada tiga landasan akidah yang tidak bisa mereka pungkiri. Mereka menganggap Quran kita kurang dan mereka anggap Quran mereka itu 49 juz dan 19 juz ada dengan Imam Mahdinya mereka. Kemudian yang kedua mereka mengkafirkan sahabat-sahabat terutama Abu Bakar, Umar dan ya Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ketiga adalah mereka akidah dasar Al-Quran mengkafirkan sahabat dan juga mengkafirkan selain kelompok mereka, gitu kan? Ya, itu salah satu kelompoknya Itsna Asyariyah, ada 12 imam. Tapi ini landasan-landasan asas akidahnya. Saat mana apakah orang yang terkena noda atau sudah kotor itu sudah dapat kembali bersih? Lalu kalau bisa apakah langkah-langkahnya? Saya tidak tahu yang dimaksud apa ini. Apakah noda kotoran biasa, najis, kena ke tubuhnya lalu dia bisa membersihkan kembali? Atau dimaksud adalah noda maksiat, gitu kan? Kalau yang Anda maksudkan adalah noda maksiat, maka tentu masih bisa dengan taubat nasuha dan perbaiki semuanya. Dan saya sudah ingatkan berapa kali kan dalam majelis kita ada hadis Bukhari yang berbunyi seorang wanita pernah berzina, kemudian mengaku kepada Nabi SAW dan Nabi SAW akhirnya merajamnya sesuai dengan permintaan dia sendiri. Pada saat dia dilempar batu oleh salah seorang sahabat yang melempar batu itu mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Lalu kata Nabi SAW, jangan kau laknat dia. Karena wanita ini telah taubat, kalau taubatnya dibagikan kepada 70 penghuni Madinah, penduduk Madinah maka akan cukup. Gitu kan? Artinya taubat, dia berzina tapi dia bertaubat. Allah SWT terima. Bahkan karena tulus ya dia bertaubat sampai kalau dibagi ke 70 orang yang bermaksiat sama dengan dia, boleh cukup terbagi. Karena dia sendirian, berarti bisa. Dibersihkan insya Allah dengan taubat nasuha. Dan kemudian tidak cukup ya. Ikhwah yang akhwat perlu harus tahu. Kenapa ada orang bermaksiat lalu kembali lagi? Karena dia pada saat taubat, dia enggak mengisi waktu-waktu yang tadinya dia pakai untuk maksiat dengan amal saleh. Jadi harus Allah SWT selalu mengatakan siapa yang taubat dan beramal saleh. Bertaubat, amal saleh. Ya. Mantaba wa amila salihan. Selalu diikuti. Siapa yang bertobat diikuti dengan amal saleh, gitu kan? Itu harus, enggak bisa enggak. Jadi kalau tadinya biasa di majelis gosip, biasanya di bar, biasanya di karaoke, pindah setelah taubat ke masjid, memang majelis ilmu harus diganti. Jadi kan enggak bisa tidak. Kalau tidak disibukkan maka nanti kita akan tergoda lagi oleh setan untuk mengulangi dosa-dosa tersebut. Kalau yang dimaksud adalah noda kotoran di badan bisa saja dibersihkan, dikucek bajunya, dihilangkan najisnya gitu kan. Ya kalau itu jilatan anjing maka dengan 7 kali jelasnya satu kalinya dengan 6 kalinya dengan tanah, 1 kalinya dengan air. Bolehkah adik laki-laki menjadi wali nikah sedangkan ibu kandung masih hidup? Adik laki-laki tersebut umurnya 25 tahun. Boleh, dan memang ibu tidak bisa jadi wali, gitu kan? Kalau tidak ada ayah kandung sudah meninggal, maka pindah kepada adik atau saudara, gitu kan? Kemudian kalau tidak ada, baru ke anak kalau dia janda. Kalau tidak ada, maka mungkin bisa ke pamannya. Ya, banyak ulama fikih menyebutkan sampai orang-orang yang terdekat dengan dia. Tapi pendapat yang paling kuat mengatakan kalau ayah tidak ada, kemudian tidak ada saudaranya laki-laki, atau dia tidak punya anak laki-laki yang sudah layak atau balik untuk jadi wali, maka pindah kepada hakim, ya, atau wali hakim. Bolehkah puasa tengah bulan 13, 14, 15 dilakukan tidak berurutan? Misal pada hari Senin, Kamis sekaligus puasa Senin, Kamis. Pendapat Syekh Utsaimin boleh, rahimahullah. Beliau mengatakan puasa Iyyamul Bid tidak harus 3 hari berturut-turut, tapi afdalnya 3 hari berturut-turut, 13, 14, 15. Jadi boleh saja kalau kita dalam keadaan memang tidak sempat harus safar, maka diniatkan pada Senin atau Kamis, diniatkan sekalian dengan puasa Iyyamul Bid. Dalam hal pengucapan akad nikah, jika pengantin wanita merupakan anak angkat, memakai nama siapakah fulan binti, ayah angkat bolehkah atau harus nama ayah kandung? Nama ayah kandungnya tidak boleh sama sekali. Nanti akan kita temukan ada dosa besar di sini, itu tidak boleh menisbatkan diri kepada selain ayah. Ini misalkan kepada ayahnya, siapapun dia, walaupun ayahnya orang kafir, kan gitu. Walaupun ayahnya orang kafir, Umar bin Khattab, Khattab itu meninggal dalam keadaan kafir, tapi tetap dinisbatkan namanya beliau. Abdullah bin Abi Quhafa, Abu Bakar, Abu Bakar itu nama ayahnya Abu Quhafa, meninggal dalam keadaan kafir, tetap dipakai Abu Bakar bin Abi Quhafa, gitu kan? Ya, Uthman bin Affan yang disebutkan dalam banyak riwayat, Affan itu tidak masuk Islam, gitu kan? Maka dikatakan tetap namanya Uthman bin Affan. Ali bin Abi Thalib, Abi Thalib ayahnya dalam keadaan kafir, tetap dikatakan Ali bin Abi Thalib, gitu kan? Jadi tetap dinisbatkan kepada ayahnya. Saya pernah mendengar bahwasanya kaum Khawarij mengkafirkan orang yang tidak seakidah dengan mereka melakukan dosa, maka dikafirkan. Tapi jika dari golongan mereka yang berbuat dosa, bisa dimaafkan dan tidak dikafirkan. Di Indonesia seperti NII, apakah mereka juga Khawarij? Sekali lagi saya ulangi, dalam majlis saya ini secara pribadi ya, saya tidak akan bahas lembaga, tidak bahas individu, tapi saya bahas secara global, gitu kan? Secara global agar Anda tahu kaidahnya. Dan ini lebih tepat secara ilmu. Nabi Muhammad SAW, kalau ada kaum seperti ada beberapa sahabat yang tidak mau sholat Jumat, gitu kan? Di zaman Nabi SAW di antara sahabat, mereka tidak mau sholat Jumat dengan alasan jauh masjid Nabi, gitu kan? Lalu apa kata Nabi SAW? Naik di atas mimbar beliau mengatakan, kenapa ya ada sebagian kaum yang tidak mau sholat Jumat? Beliau tahu suku apa, tapi beliau tidak sebutkan. Beliau mengatakan, kenapa ya ada sebagian kaum yang tidak mau sholat Jumat? Gitu kan? Ada juga dulu amil zakatnya Nabi SAW. Ngumpulin-ngumpulin zakat, begitu datang bawa zakat ke Madinah, di masjid Nabi, lalu dia bilang, ini zakat kalian yang saya kumpulin, ini hadiah yang saya dikasih. Lalu Nabi SAW dengar, Nabi naik di atas mimbar lalu ceramah mengatakan, kenapa ya ada orang yang saya tugaskan zakat, Nabi tahu namanya siapa, tangan kanannya Nabi, gitu kan, tapi kenapa dia bilang bahwasanya ini bagian kalian zakat, ini saya dikasih hadiah. Kalau emang ada hadiahnya, maka kalau memang dia mau hadiah dalam tugasnya, sebaiknya dia tunggu di rumahnya, gak usah tugas, dan nanti hadiahnya datang kepada dia sendiri, gitu. Artinya tidak boleh menerima hadiah pada saat itu, zakat harus diserahkan semua, gitu kan, itu jelas. Maka ini beginilah adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebaiknya kita kalau mengingatkan orang, kita mengatakan ada orang yang begini, gitu kan? Ada kelompok yang begini, dan itu termasuk cara yang saya gunakan metode dalam pengajaran kita. Jadi tadi yang kita sebutkan, kita mengatakan kelompok Khawarij. Siapa Khawarij? Ini ciri-cirinya. Ya kalau ada orang yang seperti itu, ya berarti dia termasuk golongannya, gitu kan? Ya mereka mengkafirkan orang lain, mereka memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman akal mereka sendiri. Seperti tadi sudah saya jelaskan, gitu. Bagaimana jika khutbah Jumat khatibnya menggibah public figure, pejabat, bahkan pemerintah, apakah itu termasuk dosa-dosa besar? Jelas, siapapun dia, khatibkah, daikah, ya kan, rajakah, kalau dia ceritain aibnya orang, itu kan berarti dia ghibah. Kecuali dalam 4 permasalahan. Yang pertama adalah istifta, dan ini bukan di atas mimbar ya, kecuali kalau memang ada yang bertanya, sebagaimana beberapa sahabat bertanya, meminta fatwa. Suami istri bertengkar, lalu dia datang kepada seorang dai. Suami dan istri datang menceritakan, ini istri saya gak pakai jilbab, ini suami saya begini, ceritakan aibnya. Tapi dia butuh karena harus cari fatwa. Makanya dalam hadis Bukhari ada seorang sahabat mengatakannya, Rasulullah, innam ra'atillah taruddu yadul lamis, "Wahai Rasulullah, istri saya ini enggak nolak jamahannya tangan laki-laki lain." Itu kan aib ya. Jadi maksudnya oke deh, supel sekali sembarangan laki-laki dia kenalan gitu. Sebagian ulama hadis mengatakan istrinya dia mungkin bisa berzina. Ya. Tapi Nabi SAW mengatakan kalau begitu ceraikan saja. Kenapa kau bisa bertahan dengan orang yang seperti itu? Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tapi saya mencintainya." Artinya tidak bisa hidup tanpa dia. Kata Nabi SAW, kalau begitu pertahankan dan dakwahi. Pertahankan dia tapi dakwahi, luruskan. Gitu kan? Tapi di sini kita ambil pelajaran. Ya. Bagaimana ada sahabat yang bertanya istifta dan Nabi jelasin. Gitu kan? Aib kan tapi dijelasin. Pernah juga ada orang yang datang, kemudian dia tidak sholat. Ya kan? Pas Jumat masuk, mau duduk. Nabi SAW di atas mimbar langsung mengatakan, "Sholatlah dulu sebelum kamu duduk." Gitu kan? Maka itu berarti peringatan dari khatibnya, mengingatkan. Maka dia sampaikan sebuah fatwa. Ya? Atau orang bertanya. Yang kedua adalah istinsah. Minta nasihat. Misal, saya sudah pernah berikan contoh kalau antum masih ingat ini. Anak saya dilamar oleh seseorang. Si A melamar anak saya enggak kenal siapa si A ini. Lalu saya tanya kepada si B tentang si A ini, siapa dia? Si B tahu dia. Oh, setahu saya dia orangnya tidak sholat, si B bilang. Dia hanya bisa menyampaikan apa yang dia tahu dan dia pastikan memang begitu. Ia merupakan pelanggaran agama. Bukan karena dia hasud, bukan karena dia tidak suka, memang betul-betul apa adanya. Oh, setahu saya dia tidak sholat, itu saja yang saya tahu, enggak dibumbu-bumbuhin. Makanya namanya istinsah. Kalau dia tidak sampaikan, maka berbahaya buat anak saya sebagai muslim yang lain gitu kan. Maka itu boleh namanya istinsah. Minta, "Saya mau ikut di pengajian sini. Menurut antum gimana ya?" "Oh, setahu saya itu pengajiannya begini misalnya." Tapi sebatas dia tahu, ustadz yang ada kadang-kadang menyebutkan dalil yang tidak ada rujukannya gitu kan. Atau dia kadang-kadang berbicara ngawur, tidak menyebutkan ya ayatnya dibaca salah misalnya. Maka itu wajar menyampaikan istinsah, menasihati. Kalau tidak, orang itu akan datang belajarnya salah nanti. Wajar gitu kan. Itu masih boleh istinsah, tapi hanya sebatas itu saja ya. Dan tetap adabnya kalau bisa tidak menyebutkan nama sebagaimana sudah kita jelaskan tadi ya di awal-awal. Kemudian yang ketiga adalah istirsyad, memberikan petunjuk juga kepada orang. Ini agak beda dengan nasihat ya. Seperti misalnya begini contohnya, dengan contoh lebih jelas. Saya janjian dengan seseorang, telepon-teleponan di acara perkawinan besok saya ketemu. Lalu saya tanya, waktu saya datang ke gedung saya gak pernah ketemu orangnya sebelumnya. Saya tanya orang yang di gedung itu, "Mana si fulan ya? Bapak ini mana?" Lalu yang sedang di gedung ini yang saya tanya mengatakan, "Oh, di sebelah sana misalnya yang menggunakan pakaian warna hitam." Waktu saya balik ke sana, orang pakai baju hitam banyak sekali, saya gak tahu. Saya tanya lagi dia, "Yang mana yang bapak ini?" gitu. Lalu dia terpaksa nyebutkan, "Oh, di sana misalnya yang kepalanya gundul, oh yang badannya gemuk." Supaya ada ciri yang saya bisa tahu gitu. Tapi dia sama sekali tidak niat untuk menggibah. Ini boleh. Kan? Karena tunjukin gitu kan. "Mana mobilnya si fulan?" "Oh, di sana yang warna merah." "Bahasana banyak mobil merah." "Yang mana sebelah?" "Oh, itu yang ceknya sudah tua misalnya." Mungkin itu dalam bab aib gitu kan. Tapi dia sebutin supaya saya tahu. Kalau enggak. "Rumahnya si fulan mana?" "Oh, di sebelah sana. Lurus belok kanan." Begitu saya belok kanan ada 5 rumah. "Yang mana ya?" "Oh, ada yang atapnya sudah mau rubuh tuh misalnya." Apa boleh buat, dia harus sebutin. Tapi dia tidak niat untuk menggibah, aib. Maka itu tidak ada masalah. Dan yang terakhir adalah al-kuna wal-alqab. Ya gitu, julukan. Yang memang pemilik julukan tidak marah kalau disebutin. Pernah saya kasih contoh kan? Mohon maaf ini kalau namanya Pak Ahmad di sini. Jadi kalau ada Ahmad jual bawang dengan Ahmad jual kambing misal. Baik, diiklan di masjid. Muslimin, saudara kita Ahmad ngundang ke rumahnya siang ini untuk makan misalnya. Orang bingung, Ahmadnya mana nih? Oh, yang bawa acara bilang Ahmad kambing misal. Dia ringkas daripada sebutin penjual nih, Ahmad kambing. Nah, yang punya kambing ini tahu enggak apa-apa, namanya sering dipanggil Ahmad kambing, enggak apa-apa. Nah, seperti itu saya berikan contoh banyak ulama-ulama hadis begitu ya. Seperti misalnya ada di antara mereka yang apa namanya? Yang ulama hadis seperti A'mash ya. A'mash itu orang yang tidak bisa kena cahaya matahari. Ada A'raj, ya ulama hadis, perawi hadis, gurunya Imam Bukhari yang pincang. Namanya dia Abdurrahman, banyak orang namanya Abdurrahman, maka terpaksa disebutkan Al-A'raj, gitu kan, orang yang pincang. Tapi dia enggak marah dengan julukan itu. Maka itu tidak ada masalah. Mohon penjelasan Ustaz, bedanya aliran Wahabi dengan Sunni. Ini Wahabi sebenarnya ada dua kisah. Kalau yang pertama itu ada memang golongan yang pernah keluar di Maroko, gitu kan. Itu golongan yang awalnya sesat, awal sekali, gitu kan. Bukan golongan yang sekarang banyak tersebar, atau bukan istilah Wahabi yang banyak digunakan sekarang. Dulu, masih di zaman-zaman awal-awal keislaman gitu, zaman tabi'in. Kemudian hilanglah, ya, dengan hilangnya masa, hilanglah kelompok ini gitu. Kemudian berkembang pemahaman Syiah bersamaan dengan waktu itu, lalu orang-orang Syiah ini ya banyak ditahan oleh orang-orang yang berpaham sunnah gitu kan. Selalu yang menghadapi Syiah itu orang sunnah, karena memang Syiah sama sunnah dibentrok gitu kan. Enggak pernah ketemu. Ini mempertahankan sunnah Nabi dan sahabat Nabi, ini mengkafirkan sahabat Nabi dan menolak sunnah Nabi kan gitu. Jadi bentrok terus sampai hari kiamat tidak bisa ketemu gitu. Maka setiap kali yang mengingatkan muslimin tentang Syiah adalah orang-orang Sunni, gitu kan? Orang-orang Sunni, sampai sebagian ulama mengatakan kalau mau dipecah umat Islam ini maka bisa jadi Syiah dan Sunni, gitu kan? Kelompok-kelompok lain itu masih banyak bisa masuk ke Sunni karena masih sefaham, Qurannya masih satu, gitu. Kalau ini tidak, Qurannya sudah lain. Ini sahabatnya masih dihormati semua, radhiyallahu anhum. Ini tidak ada radhiyallahu anhum melaknat-laknat, gitu kan? Makanya ini beda sekali, gitu. Nah, jadi perbedaan-perbedaan dasarnya jauh sekali. Nah, orang-orang Syiah ini karena tidak mau dikalahkan oleh pemahaman Sunni, maka mereka memberikan istilah bagi orang yang mengikuti Sunnah dengan Wahabi. Jadi istilah Wahabi sekarang yang tersebar ini adalah orang-orang yang ikuti Sunnah, gitu kan, dengan alasan markasnya atau pusatnya di Saudi. Memang ada apa dengan Saudi? Saudi atau Indonesia? Kalau yang mengatakan kalau Allah kalau Rasul itu adalah mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini supaya umat Islam jadi khawatir atau menjauhi pemahaman sunnah. Coba antum lihat, kalau yang dijelaskan orang Wahabi itu pasti orangnya berjenggot, orangnya enggak isbal, orangnya suka sholat lima waktu di masjid. Ya, orang-orang yang jalanin sunnah Nabi itu Wahabi. Ya terus kenapa kalau gitu? Apa masalahnya? Ini cuma istilah yang dipakai oleh orang-orang Syiah karena menganggap Muhammad bin Abdul Wahhab yang mendirikan atau salah satu ulama yang menghancurkan kesyirikan di Jazirah Arab, dinisbatkanlah istilah itu kepada beliau karena beliau banyak mengharik dan menghancurkan pemahaman Syiah di Jazirah Arab, gitu kan? Orang-orang yang menyembah kuburan dihapus semuanya itu oleh beliau, maka karena sakit hati maka disebarkanlah istilah ini. Apa hukumnya sholat sunnah setelah sholat asar dan apa dalilnya? Tidak ada sholat sunnah setelah asar. Nabi SAW melarang dalam hadis sahih mengatakan, jangan kalian sholat di habis subuh sampai terbit matahari, dan kalian sujud juga atau sholat habis asar sampai terbenam matahari, karena iblis sedang mengeluarkan tanduknya dan para pengikutnya sedang sujud kepadanya. Maka ulama mengatakan mutlak semua sholat sunnah ya dilarang untuk dikerjakan, kecuali memang yang dikecualikan juga dalam syar'i, seperti misalnya tahiyat masjid. Jadi kan sholat sunnah wudu, sholat jenazah, ini semua dikerjakan oleh Nabi SAW atau perintah Nabi SAW tidak menentukan waktunya. Seperti hayat masjid, kata Nabi SAW, janganlah seseorang yang terkali masuk masjid kemudian dia duduk kecuali dia sudah sholat dua rakaat, tidak ada penentuan waktu. Sholat wudu, Bilal berkata, waktu ditanya kenapa Bilal langkah kakimu, Nabi SAW mengatakan, kenapa saya dengar langkah kakimu di surga sementara kau masih di sini Bilal. Bilal mengatakannya, Rasulullah, saya tidak kerjakan apa-apa kecuali setiap kali habis wudu saya sholat dua rakaat. Setiap kali saya habis wudu, setiap kali kata-katanya tidak ada waktunya. Kapan saja habis wudu langsung sholat dua rakaat. Maka ini adalah sholat yang dikecualikan. Kemudian sholat jenazah, kata Nabi SAW, ikramu mayyit dafnu, penghormatan terhadap jenazah adalah segera menguburkannya, termasuk juga mensolatinya, gitu kan. Makanya habis sholat asar pun boleh sholat jenazah. Selain ini gak boleh, gak ada sholat ba'diyah, gitu kan. Pernah juga Nabi SAW mengerjakan sekali dalam hadis Bukhari, habis sholat asar, beliau pernah tiba-tiba habis salam, sahabat lagi pada zikir, beliau berdiri sholat dua rakaat, gitu kan. Waktu beliau sholat dua rakaat, sahabat gak ada yang ikut, diam semua, nunggu. Setelah selesai salam, kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah turun wahyu, ada hukum baru, bukankah anda selama ini larang kami sholat setelah asar? Kata Nabi SAW, tadi waktu setelah duhur ada satu kaum, ada satu kelompok orang datang dan punya hajat dengan saya, dan mereka menyibukkan saya sampai saya terlupa, kata-kata terlupa, mengerjakan sholat ba'diyah duhur, dan inilah ba'diyah duhur saya. Di sini ulama mengatakan juga termasuk dalam pengecualian adalah sholat ba'diyah duhur yang terlupa, kan gitu, yang terlupa untuk dikerjakan. Mohon penjelasan terkait dengan ulang tahun. Apa yang mau dijelasin nih? Boleh atau tidak maksudnya? Ya sudah pernah saya jelaskan gitu kan. Kalau dalam Islam itu sebenarnya mengikuti tradisi orang-orang non-muslim. Tradisi orang-orang non-muslim. Dan dianjurkan dalam Islam untuk tidak melakukannya. Dan tidak ada sesuatu. Kenapa kalau tidak ulang tahun? Kenapa? Gitu. Tidak ada apa-apa gitu. Seperti ada yang hilang dari badannya, enggak ada. Memang kalau tidak ulang tahun kuping Anda tercabut satu. Kan tidak. Enggak ada apa-apa. Kenapa kalau enggak bakar lilin? Kenapa? Enggak apa. Memang dalam Islam tidak pernah kan? Nabi SAW tidak pernah merayakan ulang tahunnya, sahabat tidak pernah merayakan ulang tahun. Karena memang orang muslim tidak butuh ngingatin ulang tahun itu, tidak perlu. Kita ini ulang detik. Setiap detik kita bisa mati, bukan ulang tahun gitu kan. Kalau mau dirayain ya setiap detik kita rayain, alhamdulillah masih bisa hidup ya. Detik lagi depan ya alhamdulillah bisa hidup ya, memang begitu mestinya. Tapi dalam Islam tidak ada. Jadi memang karena bertasyabu dengan orang-orang muslim atau menyerupai mereka. Kata Nabi SAW, man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan orang-orang itu. Maka kita sebaiknya tidak melakukannya. Dan kita usahakan meninggalkan. Tidak ada sesuatu kok. Kalau Anda sudah berikan kaidahnya, kalau meninggalkan sebuah pelanggaran dalam agama, tanyakan kalau saya tidak kerjakan kenapa? Enggak apa-apa. Kalau saya tidak karaokean kenapa? Enggak apa-apa. Mulutnya enggak jontor kan gitu. Apa? Zikir lebih baik gitu kan? Enggak ada masalah. Kalau saya tidak gosip kenapa? Malah lebih aman kan? Gitu kan? Enggak ada masalah. Kalau saya tidak zina, tidak khamar, tidak begadang, enggak ada sesuatu yang enggak ada apa, ada masalahnya enggak ada. Larikan kepada hal positif, malah berpahala dan tidak ada hisab pada hari kiamat, itu kan lebih baik. Biasanya di kantor kalau ada yang ulang tahun selalu ada kue, makanan untuk dibagikan di meja masing-masing orang. Apakah makanannya boleh kita makan karena sudah diantarkan ke meja kita walaupun kita tidak memberikan ucapan selamat ke orang ulang tahun? Allahu alam. Kalau saya pribadi lebih baik dihadiahkan ke orang lain. Allahu alam ya, kalau saya lebih itu lebih aman. Karena itu sudah termasuk memang larangan gitu kan? Larangan untuk merayakannya. Kalau didatangkan makanannya terus dimakan kan jadi sama aja gitu. Lebih baik kalau saya pribadi ya diamankan. Bolehkah menyumbang ke masjid yang ada kuburannya? Padahal apa ini? Saya tidak pernah sholat di masjid tersebut. Kita jelaskan dulu kuburannya di mana. Kalau kuburan itu di luar fisik masjid, maka dan dia tanah lain, seperti dekat rumah saya itu, ini masjid. Jadi pewakaf tanah rupanya satu orang. Dia mewakafkan tanah masjidnya, mungkin semoga Allah rahmati gitu kan, dia tidak tahu tentang masalah itu. Dia wakafkan di arah kiblatnya itu kuburan, di belakangnya masjid, tapi tanah terpisah, bukan satu tanah gitu. Ya dipisahin sama dia, dipisahin dengan tembok masjid gitu kan. Tapi kuburan di depannya, bolehkah orang sholat di luar masjid? Maka tidak ada masalah. Tapi kalau di dalam fisik masjid, maka enggak boleh. Sabda Nabi SAW gitu kan, janganlah kalian menjadikan masjid kalian sebagai atau jangan kalian jadikan kuburan kalian masjid. Enggak boleh. Maka ulama mengatakan dalam hadis Bukhari tadi, jangan kalian jadikan kuburan kalian masjid ya, dan jangan juga kalian sholat di atas kuburan itu, gitu kan? Kata para ulama berarti tidak boleh. Kalau ada kuburan di masjid, maka masjidnya harus dibongkar atau kuburannya yang dibongkar baru dipakai sholat. Bolehkah saya pesan kepada keluarga bila mati saya jangan disolatkan di masjid yang ada kuburannya? Boleh, malah bagus gitu. Ya, mewasiatkan hal-hal yang baik bagus. Misal Anda tulis dari sekarang, kalau Allah mudahkan saya punya rezeki gitu kan, maka saya minta sebagian uang saya, sepertiga harta saya yang saya tinggalkan diwakafkan untuk masjid misalnya gitu kan. Boleh yani, saya minta wasiat saya begini, wasiat saya begitu, yang baik-baik gak masalah. Tolong saya dikuburkan di sini ya, tolong saya begini. Selama itu bukan kemaksiatan, maka ahli warisnya menjalankan itu. Saya baru mengenal sunnah dan mempelajari dari buku-buku sunnah dan TV sekitar 1 tahun yang lalu. Sebelum itu saya hanya sholat fardu, puasa Ramadan, umroh plus haji, sodakah, kurban dan zakat. Qadar Allah, insya Allah saya mendapatkan hidayah sehingga mengenal sunnah. Walaupun adik saya apa ini sudah 10 tahun yang lalu, saya nggak ngerti misalnya. Baik, pertanyaan saya sadar bahwasanya banyak sekali selama itu saya berbuat syirik dan apa ini tidak dan saya melakukan dosa-dosa besar. Apakah mungkin jika saya minta untuk diruqyah? Apa ini? Saya belum bisa ruqyah sendiri karena benar-benar saya nol atau zero. Mohon saran dan nasihatnya. Ruqyah itu kalau orang kena sihir racun, gitu kan? Atau kena mata panas. Hasutnya orang. Kalau karena kemaksiatan tidak butuh ruqyah, butuh taubat, gitu kan? Jadi taubat saja, masing-masing ada caranya dalam Islam. Berbuat maksiat taubat, kena sihir, kena hasutnya orang, mata panas, kena bisa hewan buas, itu diruqyah. Jadi enggak butuh diruqyah sebenarnya, kecuali kalau memang Anda memang pernah berbuat hal-hal yang memang berhubungan dengan alam-alam jin itu, ya kan? Pernah interaksi dengan jin, penyihir, gitu kan? Pernah dimandikan dengan sihir dengan oleh penyihirnya, maka itu semua butuh ruqyah. Ruqyah saja. Kalau masalah tidak bisa ruqyah diri sendiri, maka bisa sudah diajarin kan caranya, sederhana, bacain ayat-ayat, ayat Al-Fatihah, ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, gitu kan? Kemudian diniatkan untuk ruqyah, dibaca, dengarkan diri sendiri. Kemudian diusapkan di tubuh atau ditiupkan ke telapak tangan, lalu diusapkan dari kepala sampai ke kaki. Diniatkan untuk ya meruqyah diri sendiri. Kemudian juga saya sering sarankan kan itu hari, usahakan punya pohon bidara di rumah. Yang pohon bidara ini diambil 7 lembar daunnya sebagaimana sunnah Nabi SAW. Kemudian dihancurkan dan dicemplungin dalam air. Minum kita dimasukin kemudian diruqyah. Bacain ayat itu dengan air itu dengan apa namanya? Dengan ayat tadi, ayat ruqyah, Al-Fatihah, ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, selalu ditiupkan, lalu diminum. Kan gitu. Itu juga boleh dilakukan. Meruqyah dengan air, meruqyah dengan ayat langsung. Gitu kan. Itu insya Allah sudah bisa. Itu sudah bisa. Banyak sekali ujian-ujian yang menimpa saya. Apakah ini untuk membersihkan? Jawabannya iya. Semua cobaan yang datang untuk orang mukmin adalah pembersihan terhadap dosa-dosanya, apapun sifatnya. Dan sudah pernah saya jelaskan ya. Kalau sebuah dosa kita lakukan sebuah dosa, dan dosa yang kita lakukan ini tidak kita tahu, tidak tahu sebelumnya kalau itu syirik, tidak tahu apa, sama dengan segelas racun. Saya bahasakan racun itu, kalau saya tahu dia racun dan saya minum, maka efek bahayanya lebih besar. Saya berzina, saya tahu haram lalu saya tetap kerjakan, maka itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan saya tidak tahu kalau ini racun, saya minum. Berbahaya tetap buat tubuh saya, tapi ya itu tidak seganas efek negatifnya kalau saya tahu, kan gitu. Sama orang kalau kena luka, kalau dia sudah tahu luka itu bahaya, bisa dia malah pusing, bisa dia kena, takutnya bisa membuat dia pingsan. Tapi kalau dia tidak tahu kalau dia luka, mungkin sudah banyak darahnya netes, dia tetap tidak apa-apa gitu kan. Nah, intinya adalah kalau dosa tidak tahu pun tetap ada efeknya, butuh pembersihan dosa. Ya gitu. Mungkin dengan penyakit, kata Nabi SAW, ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar, tidak cukup, maka Allah akan coba hamba itu dengan penyakit. Maka termasuk bisa cobaan penyakit. Mungkin kita pernah dulu menipu orang, sekarang kena tipuan orang. Mungkin kita pernah menggibah orang dulu zaman jahiliyahnya dulu, kemudian dia sekarang digibah orang. Kita pernah fitnah, kita difitnah orang. Tidak apa-apa, itu proses pembersihan. Nikmatin saja, gitu kan, sambil tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari dosa-dosa yang ini masih bersambung. Baik. Bagaimana melatih sabar, ikhlas, gitu kan? Dan apa ini? Baik. Bagaimana melatih itu, sifat-sifat itu ya, sabar dan ikhlas. Sebenarnya bukan melatih. Bukan melatih. Anda cukup mengenal janji Allah di amal-amal saleh. Seperti sabar itu kan termasuk ibadah. Gitu kan? Baca fadilahnya orang sabar. Cari hadisnya, baca ayatnya, baca di buku, tentu itu panjang gitu kan. Maka itu baru kita akan termotivasi untuk mengerjakannya. Jadi dengan mengetahui janji Allah, maka kita akan ya mengerjakannya. Seperti hadis Nabi SAW yang sahih, riwayat Bukhari Muslim, yang berbunyi, tidak ada sesuatu yang lebih baik dikaruniakan kepada seseorang dari kesabaran. Itu pasti luar biasa gitu kan, diberikan kepada seseorang. Kemudian juga masalah ikhlas begitu. Kita harus tahu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah tidak akan menerima amal yang tidak ikhlas karena Allah. Artinya sia-sia kita kerjain. Lalu untuk apa? Nah, dengan mengetahui janji-janji Allah dan ancaman Allah, maka kita otomatis akan mengerjakannya, gitu kan? Jadi tidak butuh melatih sebenarnya. Tidak usah melatih. Tahu saja janji Allah, gitu kan? Kita tahu kalau saya kerja di perusahaan ini, saya kerja target begini, saya akan dapat ini, kan gitu? Maka kita otomatis akan mengejar itu. Ya. Begitu juga dengan ancamannya, kalau terlambat maka akan dipotong gajinya sekian, maka kita akan lebih hati-hati gitu. Apakah jin bisa melihat surga dan neraka? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Karena memang itu semua dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di antaranya tafsir firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Ar-Rahman, kata para ulama tafsir yang berbunyi tentang bidadari ya. A'udzubillah minasyaitan rajim, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ya, sebagian ulama tafsir waktu terimanya begini. Bidadari di surga itu tidak pernah dijama oleh manusia ataupun jin. Kata ulama tafsir, melihat bidadari, melihat surga tempat tinggalnya atau menyentuhnya tidak pernah sama sekali. Ini dalam tafsir ayat tadi, berarti memang mereka tidak pernah melihat itu. Dan memang surga akan dilihat nanti di hari kiamat gitu, oleh jin dan manusia tentunya. Jika seorang berdiam diri, tidak melakukan apa-apa dengan niat untuk tidak melakukan maksiat, apakah akan bernilai pahala? Tidak. Innamal a'malu binniat. Harus diniatkan. Anda berdiam diri untuk apa? Kalau Anda diam diri saja, saya mau diam begini, tapi ini saya tidak maksiat. Lalu tidak niat, tidak ada zikir, enggak ada tafakkur, kan gitu. Enggak ada muhasabah diri tentang dosa-dosa, enggak ada menunjukkan orang kebaikan, tidak ada pahalanya. Apa pahalanya kalau orang diam saja? Enggak ada. Gitu kan? Bagaimana hukum sholat gaib? Sholat gaib itu disunnahkan kalau jenazahnya belum ada yang sholati. Dan ini disebut diambil daripada hadis Nabi SAW pada saat An-Najasyi meninggal dunia di Ethiopia, raja Ethiopia yang masuk Islam tapi menyembunyikan Islamnya, gitu kan? Maka pada saat dia meninggal, Nabi SAW sholati di Madinah, sholat gaib, kan gitu? Itu karena tidak ada yang sholati jenazahnya di sana, gitu kan? Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan dimakamkan dengan cara Nasrani oleh keluarganya, karena orang tidak tahu kalau dia Muslim. Kalau dia iklankan pada saat itu, mungkin dia bisa dibunuh, gitu kan? Dia sebagai raja Ethiopia. Maka Nabi SAW solati, dan tidak pernah Nabi SAW mensolati orang-orang yang sudah disolati jenazahnya. Seperti kasus hadis Bukhari, seorang para syuhada yang telah mati terbunuh di perang Mu'tah misalnya, Nabi SAW tidak solati di Madinah, gitu kan? Sudah disolati oleh para sahabat di medan perang, selesai. Jadi tidak disolatin lagi gitu. Ana selalu takut mati karena hutang ana, sedangkan ana belum mampu melunasinya. Apa hubungannya takut mati karena hutang, gitu kan? Maksudnya nanti dibunuh dengan orang yang punya uang atau gimana? Kalau misalnya takut mati sementara masih punya utang, ini lain, gitu kan? Tapi kalau karena takut mati karena hutang, gitu kan? Hutangnya tidak membunuh kan gitu. Kecuali orang yang punya uang mau membunuh Anda, itu lain lagi perkaranya. Jadi ini dalam menjelaskan hukum syari harus jelas pertanyaannya mana, dengan supaya jawabannya juga jelas. Kalau Anda masukkan adalah saya khawatir kalau saya mati dan tidak sempat lunasi hutang, maka ini sebuah tanda keimanan, itu positif, bagus, gitu kan? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu bahwasanya kalau engkau terlilit utang dan engkau membaca Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak, gitu kan? Allahumma kfini bihalalika an haramik, Allah cukupkanlah aku terhadap apa yang kau halalkan dari yang harammu. Waghnini bifadlika amman siwak, dan jadikanlah saya tidak bergantung kepada orang semua selain kamu, gitu kan? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapapun yang membaca ini Allah akan lunasi hutangnya walaupun setinggi langit. Atau dibaca ikhtiar, minta kepada Allah SWT walaupun kita belum punya pendapatan sekarang, yang penting niat. Dan kata Nabi SAW, siapa yang berhutang dan niat ingin membayarnya, Allah akan permudah dia membayarnya. Dan kalau dia berhutang tidak niat membayar, maka Allah akan mempersulit dia untuk membayarnya. Dan ini penting sekali, itu tanda keimanan, itu tanda keimanan. Maaf menyimpang dari materi Ustaz, ini yang saya tidak mau. Tapi perasaan dari tadi menyimpang semua. Saya membaca di web konsultasi syariah di internet, apakah benar kita diperbolehkan menerima hadiah dari orang yang bermuamalah dengan riba? Karena dari penjelasan yang diberikan, benda yang haram karena cara mendapatkannya, maka status haramnya hanya untuk pelakunya saja. Kalau hal di atas dibenarkan, apakah definisi hadiah yang dimaksud? Apakah hanya yang diberikan sewaktu-waktu atau ada ketentuan lainnya? Jika benda yang haram karena cara mendapatkannya, maka status haramnya hanya untuk pelakunya saja. Berarti seorang ayah yang bekerja di bank konvensional kemudian menafkahi istri dan anaknya, anak istrinya tersebut tidak menanggung dosa riba. Ini yang jadi masalah. Nah, gitu. Dari mana dalilnya bahwasanya orang yang mengambil hadiah dari sumber yang haram itu tidak haram baginya? Bukankah sabda Nabi SAW, bagaimana diterima doa seseorang yang rambutnya berantakan, bajunya kotor, tidak pakai alas kaki, mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah berikan, sementara apa? Makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram. Ulama hadis bilang begini, yang diberikan contoh oleh Nabi SAW adalah di sini orang miskin. Kan rambutnya berantakan, berdebu, bajunya ocak-acik, tidak pakai sendal. Ini kan berarti orang miskin ya. Tidak diterima doanya, kenapa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Kata ulama hadis berarti dia terima dari orang lain, bukan dari dia. Itu sudah cukup membuat doanya tidak diterima. Apalagi kalau dia dasarnya tahu ini haram baru dia makan, dia berikan keluarganya, maka ini berbahaya sekali. Dalam hadis kata Nabi SAW, ya, lahmun ya nabata min sukhtin annaru aula bih. Darah atau daging yang tumbuh dari makanan yang haram, penghasilan yang haram, baik dari dia langsung atau dikasih suami kerja di tempat haram, biayai istrinya, gitu kan? Maka neraka lebih pantas untuknya. Emang enggak boleh. Gitu kan? Yang susah kita ini kadang-kadang subhanallah setan membisikkan apapun kita iyakan. Jadi kadang-kadang ada statement yang tersebar di masyarakat kita, yang haram aja susah apalagi yang halal, gitu kan. Ini cuma membenarkan perilakunya, gitu kan. Insyaallah halal itu banyak, banyak jalan. Allah SWT memberi rezeki siapapun. Jadi jangan khawatir. Harusnya dijauhi. Ustaz, melukis bentuk manusia itu kan dilarang dan tidak diperbolehkan. Namun kita dapat mensiasati atau mengakalinya dengan cara mengkaburkan gambar pada bagian tertentu. Jika di dalam suatu tes penerimaan karyawan kita diharuskan untuk menggambar manusia secara sederhana dan misalnya gambar tersebut dengan menggambar bentuk hidung yang tidak begitu jelas, menggambar mulutnya hanya dengan garis saja dan tidak menggambar atau menghilangkan kedua atau bentuk menghilangkan kedua telinganya pada gambar, apakah hal tersebut di atas diperbolehkan sedangkan bagian tubuh yang lain tetap digambar? Jika tidak diperbolehkan, bagaimana ketentuan dalam melukis manusia? Jadi sebenarnya ulama bukan membolehkan menggambar dengan itu. Kalau sudah ada gambarnya, gitu kan? Kemudian kita mau siasati, dihapus matanya. Kalau sudah ada gambarnya, bukan kita baru membuat, gitu kan? Bukan kita baru membuat. Karena membuat itu tetap masuk dalam kategori larangan secara umum, gitu kan? Larangan secara umum. Kalau misalnya pun harus, pernah saya jelaskan itu kan? Kemudian kita bisa membuat gambaran abstrak saja. Jadi kan sebuah gambaran seakan-akan dia manusia, tapi dia tidak kelihatan semua, atau tidak kelihatan wajahnya, atau tidak kelihatan apalah, mungkin membalik belakang dan segala, itu sebuah harus yang harus, gitu kan? Itu pun setelah dibuat, karena itu sebuah peraturan, maka dia bisa musnahkan, dia minta untuk dimusnahkan, misalnya, maka itu lebih baik, itu lebih baik, Allahu a'lam. Dan itu kalau dipaksa pun harus seperti itu, maka sebaiknya jangan ditinggalkan, gitu kan? Gitu kan? Saya heran, kenapa harus tes masuk kerja gambar orang? Ada apa gitu? Ambil fotonya nih, foto saya, selesai. Segambar orang untuk apa gitu? Gambar kantor ini ya dilukis masuk akal gitu. Gambar manusia untuk apa gitu? Ya. Pada surat Al-Fatih nomor 20 ayat 29 disebutkan bahwasanya tanda-tanda orang mencari karunia Allah dan keridhaannya adalah tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Pertanyaan, apakah jidat atau dahi yang hitam itu disunnahkan dan bagaimana hadis riwayat yang membahas hal tersebut? Bukan disunnahkan, itu datang sendiri memang gitu. Jadi memang Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran kan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama dia dari para sahabat, ya asyidda'u al-kufar ruhama'u bainahum. Mereka sangat tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas, bukan keras ya. Ini boleh, ini enggak boleh. Gitu kan, kalau mereka mau langgar agama kita, maka ditegasin. Tapi bukan keras, gitu kan. Ini beda. Kemudian mereka sangat berkasih sayang di antara mereka. Kemudian Allah katakan apa? Sifat-sifat sahabat Nabi, tarahum rukka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka selalu kau lihat sujud dan ruku meminta atau mencari karunia Tuhan mereka. Kemudian Allah mengatakan apa? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ciri-ciri sahabat itu adalah karena mereka sering sujud dan ruku, Allah keluarkan di dahi mereka tanda hitam, gitu kan? Itu memang datang, walaupun antum kalau sujud 2 jam kalau niatnya bukan karena ikhlas, karena Allah, enggak bisa datang-datang hitamnya gitu. Ya, kecuali kalau antum kasih tanda memang dihitamin, itu lain gitu kan. Tapi kalau tidak, insya Allah datang sendiri dengan izin Allah. Kalau sujud dengan ikhlas, walaupun tidak lama, Allah SWT berikan tanda-tanda itu. Memang disebutkan dalam Al-Quran. Tentang zakat, ada ibu yang menjual rumahnya, sebutlah 500 juta, zakatnya langsung dikeluarkan atau bagaimana? Lalu misal ibu ini mempunyai 2 anak laki-laki yang sudah berumah tangga namun belum memiliki usaha atau pekerjaan, bolehkah zakatnya sebagian diberikan kepada mereka? Lalu anak perempuan ibu ini mempunyai hutang ke bank konvensional yang ia ingin sekali melunasinya agar terbebas dari riba, apakah zakat ibu tersebut boleh dikeluarkan untuk melunasi hutang putrinya? Pertama sekali, zakat itu ada haul dan nisab. Ini sudah mungkin 1000 kali saya ulangi, gitu kan? Jadi enggak, kalau Anda beli rumah atau jual rumah dapat uang, enggak ada zakat pada saat itu. Enggak ada zakat karena tetap itu diakumulasikan dengan total harta kita dalam hitungan haul 1 tahun. Nah, haul ini kita yang tentukan kan? Misal Ramadan ke Ramadan. Sudah pernah saya jelasin itu kan? Jadi kalau misal ibu yang bertanya ini dia niatkan haulnya Ramadan, Berarti selama berjalan 1 tahun sampai Ramadan akan datang, apapun yang dia dapat terakumulasi dalam total hartanya yang akan dia hitung Ramadan nanti, bukan sekarang. Dari warisan kah, dari penjualan rumah kah, dari apakah, kecuali perkebunan. Karena perkebunan itu Allah mengatakan wa'atu haqqahu yawma hasadih, dan berikanlah, ya keluarkanlah haknya, zakatnya pada saat panen. Pada saat panen itu beda. Tapi yang lain tidak, memang ada haulnya setahun. Jadi ibu enggak usah keluarin zakatnya. Baik, bagaimana dengan anak saya? Maka anaknya ibu-ibu kasih sedekah dari uang itu, enggak usah zakatnya. Gitu kan? Tidak ada zakat. Itu dari satu sisi. Sisi yang lain, gitu kan? Kena zakat tidak ada. Sisi yang lain, anak itu bukan orang yang boleh terima zakat. Pernah saya jelaskan, termasuk ulama mengatakan jalur langsung ke bawah, anak, cucu, jalur langsung ke atas, ayah, kakek atau nenek, ibu dan nenek, itu enggak boleh terima zakat. Karena itu kewajiban kita untuk membantu mereka. Zakat itu diberikan kepada selain mereka, ke paman, ke tante, ke ponakan boleh, gitu kan? Tapi jalur langsung ke atas dan ke bawah itu tidak dibolehkan gitu. Jadi kalau masalah ibu membantu lunasin utang putrinya silakan, tapi bukan dari zakat namanya. Ya kalau zakat nanti satu haul 1 tahun. Nah kalau seandainya zakat itu pun kita sudah terima atau 1 tahun ya sudah haulnya, kita punya zakat, gitu kan? Kemudian mau dibayar, gitu kan? Mau dibayarkan. Kalau di sini ulama memberikan rincian, kalau seandainya memang ada anak kita yang terlilit hutang, gitu kan? Dan memang tidak bisa lepas kecuali kita bantu. Kemudian zakat uang kita itu diberikan kepada dia, itu masih dibolehkan. Karena dia masuk dalam kategori 8 golongan yang boleh menerima zakat. Wal gharimina alaih. Orang-orang yang terlilit hutang. Gitu kan? Itu pun kalau tiba masa haul setahun tadi. Tentang sholat gaib sudah saya jelasin ya. Sudah waktu. 2 menit lagi, baik. Mengenai pemahaman ayat At-Taubah 24, apakah ayat tersebut hanya terkait jihad atau urusan-urusan dalam agama? Dalam ayat tersebut dikatakan bapak, anak, saudara, istri, keluarga dan seterusnya, mereka tidak disebut, mengapa tidak disebut ibu? Apakah tercakup dalam ayat tersebut secara implisit atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Jadi memang ini masalah jihad. Khusus masalah jihad. Ayat ini turun kepada beberapa orang sahabat yang sempat ragu pada saat ada dikumandangkan jihad, lalu mereka ragu untuk ikut. Karena mereka pertimbangan, istri saya, oh anak saya, oh pekerjaan saya, oh rumah saya, nanti kalau saya tinggal meninggal bagaimana gitu. Lalu turunlah ayat ini menjelaskan, gitu kan. Katakanlah kalau ayah-ayah kalian, ya, ayah-ayah kalian ini, kata ulama, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum, kata-kata aba, gitu kan, kenapa dinisbatkan kepada ayah dan tidak ada dikatakan wa ummahat, dan ibu-ibu kalian? Kata ulama, kalau disebutkan salah satu dari nama, ya, ayah atau ibu ini, maka masuk keduanya. Khusus masalah ayat ini tentunya, gitu kan? Dikatakan oleh ulama berarti kalau dikatakan ayah masuk dalamnya ibu. Tidak disebutkan ibu dan ayah yang didahulukan karena ayah itu kan gitu, orang yang menjadi wali, gitu kan? Orang yang menjadi wali, maka dia yang lebih banyak mengizinkan, gitu kan? Dia yang lebih banyak mengizinkan. Maka di sini ayah yang digunakan. Jadi ayat ini sebenarnya masuk ke masalah khusus jihad saja. Bolehkah tilawah sambil mengasuh atau mengeloni anak dalam kondisi tidak berjilbab dan tidak berwudu? Kalau tidak berjilbab itu ditegur oleh para ulama, tutup aurat harus tetap, gitu kan? Karena dikatakan adab membaca Quran dengan tutup aurat. Tinggal khilaf tentang masalah wudu, lebih rajih berwudu. Tapi kalau ada muslim yang tidak berwudu atau muslim yang tidak berwudu tapi dia dalam kondisi tidak najis, maka umumnya ulama masih ada yang membolehkan, ya kan gitu. Tapi kalau masalah tutup aurat tidak bisa. Sama saja kalau ibu tidak pakai jilbab, bahasa Quran sama dengan laki-laki kalau dia tidak pakai, ya, baju, atau dia cuma pakai celana dalam dia ngaji, kelihatan pahanya, paha kan aurat laki-laki, gitu kan, perutnya aurat laki-laki. Saya kasih contoh celana dalam laki-laki karena memang kalau dia tutup dadanya kelihatan baca Quran laki-laki boleh, karena bukan aurat bagi dia, auratnya kan pusatnya sampai ke lututnya, gitu kan. Jadi kalau perempuan tidak pakai jilbab sama dengan laki-laki tadi tidak menutup bagian perutnya, gitu kan. Jadi itu semua tetap tidak boleh. Kalau tutup aurat tetap harus. Masa iddah bila suami meninggal adalah 3 kali bersuci. Salah. Ya, 4 bulan 10 hari. Kalau diceraikan oleh suami, suami hidup itu baru 3 kali masa suci. Gitu kan? Bagaimana bila seorang ikhwan berniat menikahi seorang akhwat yang sudah manufos tanpa menunggu masa iddah tersebut? Tetap harus. Ya, tetap harus masuk. Jadi masa iddah itu ada 2 manfaatnya. Yang pertama, Kalau dia masih masa subur, dikhawatirkan jangan ada benih di atas benih. Kan gitu. Suaminya jangan sampai pernah menggauli kemudian dia hamil. Maka kata Nabi SAW, jangan letakkan benih di atas benih. Makanya wanita hamil tidak boleh dinikahi. Kan gitu. Yang kedua adalah untuk memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpikir. Misal kalau dia cerai sama suaminya, kenapa dia cerai dulu? Dia muhasabah dulu masa iddah itu. Jadi bukan hanya sekedar untuk pensucian rahim. Jadi kalau dia manufus tadi juga sama. Dia apalagi kalau perempuan manufus gitu kan, dia harusnya punya pertimbangan-pertimbangan kenapa harus menikah lagi. Gitu kan, pertimbangan-pertimbangannya harus ada. Apakah dia mampu nanti menjalankan kewajiban sebagai istri, apakah dan cukup banyak yang harus diperhatikan. Sudah ya. Baik. Insyaallah yang belum dijawab kita akan jawab di pertemuan akan datang lagi. Dan mudah-mudahan saja apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Dan mohon maaf, saya masih mau mengingatkan kembali, kalau ada yang masih perlu dengan buku-buku yang pekan lalu, itu masih saya siapkan, gitu kan? Masih saya siapkan. Dan juga tanpa mengurangi penghormatan untuk teman-teman di Al-Azhar yang tadi menawarkan wakaf, yaitu sudah sangat baik sekali ya untuk berwakaf di kesempatan ya emas ini. Anda masih punya kekuatan, masih punya kesehatan, masih punya pendapatan, maka itu satu hal yang sangat baik. Tapi sedikit saya ingatkan juga kembali tentang masalah yang sudah lama saya sampaikan di pengajian kita, ya di kelas hadis, tentang masalah tanah wakaf juga di Kota Makassar yang itu hari, tentang Islamic Center ya, yang saya katakan per meternya 100.000 rupiah. Kemudian tanah itu sekarang di hari ini harga tanah itu sekitar 800 sampai 1 juta rupiah. Tapi yang pemilik tanah masih berbaik hati memberikan kepada kami dengan tetap 100.000 rupiah. Dan itu dengan luas 14.000 meter. Jadi saya menjual saham akhiratnya 100.000 per meter. Gitu kan? Itu masih terbuka dan kita sudah ngumpulin setengah dari uang itu. Alhamdulillah sekitar 1,4 M sudah terkumpul setengahnya kurang lebih dan sudah kita infakkan. Dan sekarang sudah terbangun bangunan-bangunan sekolah. Jadi kalau masih ada yang mau berinfak seperti sudah pernah saya jelaskan untuk kita masih di Bank Indonesia, silakan saja insya Allah menghubungi saya selain. Baik, mungkin sampai situ. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.